Sekali lagi kepada seluruh ikhwah yang masih berada di luar ataupun di bawah ruangan bawah, agar supaya segera menuju ruangan, karena Ustaz Ulum sudah berada di tempat untuk memulai das. Sekali lagi kepada seluruh ikhwah yang masih berada di luar, agar supaya menuju ruangan sholat, karena kita akan segera mulai das. Cukup, segini cukup. Ini cukup. Tadi sampai di mana? Kuah. Thank you. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'izzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan di pagi hari tadi, kita telah membaca huruf wawu. Maka kita akan lanjutkan untuk memasuki huruf ha. Makhrajnya di mana? Di pangkal tenggorokan. Kalau pangkal tenggorokan cukup antum menyebutkan pangkal tenggorokan. Atau aqsal halqi. Aqsal halqi. Kita baca ha. Ada nafas, ada desan nafas. Ya, dan mengalirkan apa? Nafas dan suara. Ha. Antum kalau ingin membaca suatu bacaan yang ada huruf ha-nya, maka perlu simpanan nafas yang lebih. Karena ini menghabiskan nafas. Ha. Ha. Ha. Apa aja? Ha ha. Ha. Bedakan antara ha dengan ha. Pada tahapan seperti ini, tahapan permulaan, perlu kita benar-benar ini diulang-ulang, dilatih. Ya, perlu dilatih. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cari ya, cari di bagian tenggorokan, di ujung tenggorokan atau adnal hal, daerah yang seperti ini. Ya, kalau yang ini agak ke bawahnya sedikit. Ini agak ke atas lagi. Ho ha. Ho ha. Ho ha. Ho ha. Ba ha ta. Ba ha ta. Ba ha ta. Ba ha ta. Ha za la. Ha za la. Ha za la. Ha za la. Hatama. Hatama. Dibuka. Dan hatama. Ini gitu ya. Hatama. Tapi hatama. Hatama. Jadi nanti akan dihasilkan suatu bacaan bi'idznillah ta'ala tidak keluar dari hidung. Bacaan yang jelas. Bacaan yang terang. Hatama. Ini masuk di hidung. Ya. Kita ulang lagi. Bahata. Bahata. Hazala. Hazala. Hathama. Hathama. Kahara. Kahara. Kahara. Kahara. Hana'a. Hana'a. Jahada. Jahada. jahada jahada zahala zahala sahawa sahawa diimpunnya bibirnya ke depan sahawa sahawa hadama hadama hadama hadama haraa haraa baca bersama-sama ha ha ya. Ha ha khoha bahata hazala hatama kahara hanata jahada zahala sahawa hazama haroa coba yang belum coba yang belum coba hadir ya antum ha ha ha ha ha ha ha kho ha ba ha ta hazala kari ba ha ta ba ha ta ta ya ba ha ta ba ha ta hazala ha ta ma lagi ha ta ma kaharo kanaa jahada kari jahada coba jahada jahada zahara kari kurang zahara sahawa hadama haroa kita lanjutkan kita lanjutkan pada huruf hamzah di depan sudah disebutkan tapi diulangi lagi di sini kita baca a a a a a a ata ata ata ata ata ata ata ata sa sa jangan langsung tapi ada tempelin lidahnya sa sa tempelin dengan kuat terus ditiup sa sa ata ata ata ata adama adama adama adama hadza'a hadza'a khaba'a khaba'a khaba'a khaba'a khaba'a khaba'a cari dia ada sisi di ujung tenggorokan yang suara seperti ini khaba'a khaba'a kalau masih ada yang kho ini agak ke bawahnya ini antum cari lagi di atasnya itu ketemu nanti antum coba satu itu cari nanti ketemu insyaallah khaba'a khaba'a khaba'a khaba'a kala'a kala'a kala'a kala'a ya. Ini mengucap mengucapkan hamzah di tengah atau di setelah huruf tertentu, ini harus benar-benar mengeluarkannya pada makhrajnya. Ya. Ya. Senyaja harus baca a gitu. Yauma idzin, yauma idzin, fa amma, harus seperti itu. Jangan dibaca fa amma, fa amma, fa amma man a'ta wattaqa. Ya, tapi fa am, fa amma man in, fa inna, harus fa i, jelas. Tak boleh fa inna kala'a, kala'a, athara, athara, awana, awana, jasa'a, jasa'a, haza'a, haza'a, haza'a, haza'a, abatata, abatata, jahakho, jahakho, jahakho, jahakho, dazaraza, dazaraza, sa, sa, kalamana, kalamana, waha'a, waha'a, jangan sampai waha'a, tapi waha'a, waha'a, waha'a, waha'a. Sama-sama. Ata, ata, ata, ata, ata, adama, adama, khoba'a, kala'a, athara, awana, jasa'a, haza'a, habatata, jahakho, dazaraza, sakakalamana, waha'a. Yang belum? Ata, ata, ata, adama, hada'a, hada'a, hada'a, hada'a, zanya kurang, hada'a, hada'a, zah, lidahnya diwalik sedikit, zah, zah, yang langsung, zah, zah. Nilainya juga ada. Hada'a, hada'a. Terus khaba'a. Ta'an khaba'a. A biasa. Khaba'a, kala'a, athara, ra, athara, awana, jasa'a, hada'a. Lagi. Hada'a, hanya kurang ha, masih ke arah ha. Hada'a, hada'a, abatata, yang mana wazza ya. Hada'a, ulangi lagi, dua. Hada'a, abatata. Lagi. Abatata, fa, abatata. Itu lidah antum kurang nempel, jadi suaranya kayak sin. Ya. Fa. Harus ditempel ini. Kalau gak nempel nanti jadi sin. Usulus, usulus salasa. Jadi usulus salasa. Jadi pakai sin nanti, karena gak nempel lidahnya. Ya. Lagi. Abatasa. Lagi. Abatasa. Masih. Fa, coba. Fa, sa, coba. Ta, sa. Fa, sa. sa. Bukan ini. Ini coba antum baca ini. Ini baca. Baca. Sa sa. Sama. Lagi. Sa sa. Bedanya apa? Ini titik, ini sa titik tiga, ini sin. Tidak. Itu bedanya yang satu. Ya. Huruf sa, walaupun nafasnya berbeda, ya, itu di gigi atas, ini kan? Huruf sin di gigi bawah. Kalau antum yang ke atas ini enggak antum tempelkan dengan nempel, benar-benar nempel, itu akan jadi sin juga. Antum taruh di atas saja tanpa ditempelin, ditempelin seperti ini akan jadi sin. Harus benar-benar ditempelin. Digigit coba. Antum bilang gini. Afkan. Af. Af. Af. Af. Af-sa. Ya gitu sedikit. Antum latihnya gini. Bilang af. Af gitu. Af. Ya. Af-sa. Lagi. Sa. Ya. Abatasa. Abatasa. Tapi jangan dikasih hamzah. Sa gitu. Sa. Coba sekali lagi. Abatasa. Terus. Jahaha. Dazaroza. Sa. Kalamana. Ka. Kalamana. Kalamana. Waha'a. Waha'a. Waha'a. Lanjutnya yang belum coba. Ini detail-detail seperti ini itu bisanya diperbaiki ketika setor satu persatu. Yang seperti ini. Semoga ada waktu. Coba lanjutnya, coba sekali satu lagi. Ya. Ata. Lagi. Ata. Ata. Tanya kurang di sini. Ta. Ta. Ta. Ta. Iya. Lagi. Ata. Ata. Kurang. Ta. Ta. At. At. At. At. Ata. Ata. Terus. Ata. Asa. Ata. Ata. Adama. Hada'a. Are. Hada'a. Hada'a. Hada'a. Hada'a. Oba'a. Kala'a. Sekali lagi. Kala'a. Kala'a. Kala'a. Asaro. Asaro. Awana. Jasa'a. Lagi jasa'a. Jasa'a. Har. Hajo'a. Lagi. Har. Haja'a. Za. Za. Wo za ya. Ha za. Za. Haja'a. Za. Za. S. Dari S. S. Sa. Sa. Z. Za. Za. Za. Anda melatih. Za. Za. Ya. Ha za'a. Ha za'a. Haza'a. Haza'a. Terus. Abatasa. Ta. Ta. Abatasa. abatata jahakho dazaroza dazaroza dazaroza sa kalamana waha'a kita ulangi lagi sekali lagi ata ya ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata ata dengan langit-langit. Kita baca. Ya. Ya. Ya. Ya. Bayata. Bayata. Ayama. Ayama. Saraya. Saraya. Hayaza. Hayaza. Khayala. Khayala. Hawaya. Hawaya Fanaya Fanaya Kayada Kayada Kayada Kayada Hayaja Hayaja Hayaja Hayaja Zakaya Zakaya Khobaya Khobaya Jalaya Jalaya Sama-sama Bayata Bayata Ayama Saroya Hayaza Khoyala Hawaya Fanaya Kayada Hayada Lakaya Khobaya Jalaya Kalau antum praktekkan dalam membaca Quran, antum baca sejelas itu juga. Iya. Contohnya misalnya satu ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Misalnya إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ Atau ayat yang lain misalnya لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Jadi dibaca dengan jelas. Tanya semuanya dirasakan. Akan lebih baik dimulai dari ya memantapkan. Memulai membangun lagi ditata ulang dengan membaca kitab yang semisal ini ya. Untuk diulangi lagi dari awal ya. Tadi sampai iya ya. Coba iya coba. Bayata Bayata ya. bayata ayama saroya hayaza khoyala khoyala khoyala hawaya sanaya kayada hayaja hayaja hayaja zakaya za zakaya khobaya jalaya. Ya, kita lanjutkan huruf berikutnya. Sa sa sa sha sha sha sha. Tadi kan mengucapkannya seperti ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Sha. Sha. Jadi enggak ada yang berubah. Kalau ya kayak ringan, kalau sha seperti berat. Enggak, biasa aja. Ya. Sha. Ya. Sha. Ya. Sha. Ya. Sha. Kita baca. Asyara Asyara Syatama Syatama Ta Syatama Syatama Syahaza Syahaza Syahaza Syahaza Ha Ha Syahaza Syahaza Shabatha Shabatha Shabatha Shabatha Jayasha Jayasha Jayasha Jayasha Shakhala Shakhala Shayada Shayada Shaasa Shaasa Shakaka Shakaka Shahawa Shahawa Nasha'a Nasha'a. Ingat jangan nasha'a, tapi nasha'a Nasha'a. Shayaba Shayaba Shamakho Shamakho Kho Kho Kho Kho Shamakho Shamakho Shawala Shawala Nabasha Nabasha Shadaha Shadaha Jasha'a Jasha'a Shatata Shatata Shadaro Shadaro Nashaza Nashaza Abatatha Abatatha Jahakho Jahakho Dazaraza Dazaraza Sasha Sasha Kalamana Kalamana Wahaaya Wahaaya Wahaaya Wahaaya dan Wahaaya, tapi Wahaaya Wahaaya. Lanjutnya, mau nyoba apa? Model. Shatama Nasha'a Yeah. da sha shada ja sha a Nashaza Nashaza. Loh, berubah. Kayak yang tadi. S S S S S S S S S S S Nashaza Nashaza. Nah, gitu. Seperti itu. Nanti dilain lagi ya. Dilatih. Terus, lanjutnya. Aba Abatata jahahu dajaroza kasha kalamana wa ha aya. Kita lanjutkan. Kadang suatu huruf itu susah diucapkan karena dia berjajar dengan huruf tertentu, gitu ya. Karena berjajar dengan huruf tertentu, jadi di lidah itu terasa berat. Padahal kalau mengucapkan sendirian bisa, gitu. Nasyaza. Nasyaza. Kadang-kadang akhirnya dibaca dengan ja, nasyaja. Kita lanjutkan. Kita baca fo. Fo. Dari sa ya. Mengucapannya, melatihnya dari sa, dari sin. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Ujung lidahnya jangan antum lidah. Sa. Sa. Sa. Fo. Fo. Fo. So. Sa. Sa. Fo. So. Yang dirubah-rubah. Yang dirubah itu cuma lidah yang bagian apa? Bagian belakang antum naikkan. Ujungnya tetap aja, bentuk-bentuknya yang tetap. Sa. Sa. Sa. Sa. Fo. So. Sa. Fo. Sa. Fo. Sa. Fo. Sa. Fo. Tidak perlu memajukan bibir. Sa fo, ya. Antum ikuti saya. Ya. Sa. Sa. Fo. So. Sa fo. Sa fo. Ya, tidak perlu memajukan bibir. Bisa kan suaranya? Iya. Sama deh, sama aja. So dengan fo. Sama kan? Jadi tanpa memajukan bibir pun antum bisa. Wong yang membentuk itu bukan bibirnya, tapi apa? Lidah bagian belakangnya yang membentuk suara o itu. Anu kalau bilang o itu lidah belakangnya naik. A coba. A. O. O. Lidahnya naik gitu. Anu sadari maupun enggak sadari itu naik. Kita baca. So. So. So. So. Afola. Afola. Nah, di sini pentingnya mengetahui sifat apa? Tebal dan tipis atau isti'la istighfar. Karena berkumpulnya antara huruf isti'la dan huruf apa? Istighfar. Huruf isti'la nanti akan melazimkan, mengharuskan satu huruf itu dibaca dengan tebal. Kalau huruf istighfar itu mengharuskan huruf dibaca dengan tipis. Yang tipis dibaca tipis, yang tebal dibaca dengan tebal. A coba A. A. Afola. Afola. Jangan afola. Ya. Afola. Karena terpengaruh. Karena dia berdekatan dengan fot, akhirnya dibaca dengan tebal. Kita baca. Afola. Afola. Sohoba. Sohoba. Sohoba. Sohoba. Somata. Somata. Somata. Somata. Sohada. Sohada. Sohada. Sohada. Hamaso. Hamaso. Hamaso. Hamaso. Zakaya. Zakaya. Jasoso. Jasoso. Jasasa. Jasasa. Sawana. Sawana. Sawana. Sawana. Hasara. Hasara. Hasara. Hasara. Sasa. Sasa. Lagi. Sasa. Sasa. Shaso. Shaso. Lagi. Shaso. Shaso. Ada juga yang sampai Shaso. Yang Shaso. Yang Shaso. Kari. Shaso. Shaso. Lagi. Shaso. Shaso. Gimana tuh? Shaso. Lagi. Shaso. Kurang shnya kurang. Shaso. Ya, antum. Shaso. Ya, antum. Shaso. Lagi. Shaso. Lagi, kari. Shaso, ya. Shaso. Lagi. Shaso. Ya. Antum. Shaso. Lagi? Shaso. Lagi. Shaso. Ya. Shaso. Shaso. Anda? Shaso. Bibirnya enggak bisa maju. Shaso. Shaso. Ya. Antum, antum ya. Shaso. Lagi? Shaso. Nah, ini yang tadi. Cari. Shaso. Kan bukan sho. Sha. Sha. So. So. Kalau so itu bentukannya dari sin. Sa coba sa. S. S. Yang lainnya perhatikan. Sa. Sa. Sa. Sa. So. So. Sha so. Sha so. Masih terbawa. Kalau sendiri-sendiri benar, tapi kalau didekatkan dengan shin jadi ya. Sha so. Ya, gitu. Sha so. Ya. Siapa aja? Sha so. Sha so. Ini. Kalau sendirian benar, tapi kalau bergabung dengan yang lain kadang huruf itu saling mempengaruhi. Ya. Ya. Sha so. Sha so. Dikontrol ya. Sha so. Sha so. Berapa banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang tidak ada? Ya, tidak ada. Tidak ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab tidak ada huruf-hurufnya di bahasa Indonesia. Ya. Sabar, ya sabar. Indonesia sabar. Jadi sin kan? Ya. Berzikir, zikrun jadi berzikir pakai z, berzikir. Yang sad malah kemungkinan tidak ada. Salih jadi saleh, salih. Kita baca zaso. Zaso. Zaso. Tabara. Tabara. Sabara. Sabara. Salaha. Salaha. Salaha. Salaha. Sadama. Sadama. Sadama. Sadama. Sahawa. Sahawa. Nasaha. Nasaha. Wasaya. Wasaya. Wasaya. Wasaya. Hasada. Hasada. Hasada. Hasada. Hasada. Hasada. Basala. Basala. Basala. Basala. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Sashaso. Sashaso. Kalamana. Kalamana. Wahaaya. Wahaaya. Hafola, kohaba, komata, kohada. Lagi sohada. Sohada. Da. Da. Turunin sedikit ke panggal gigi. Da. Da. Sohada. Sohada. Terus. Hamaso. Hamaso. Hamaso. Zakaya. Jafoso. Sowana. Hasoro. Sosa. Shaso. Shaso. Shaso. Zafo. Zabaro. Kolaha. Kodama. De. Da. Qadama. Masih lidahnya masih agak ke atas sedikit. Turunnya sedikit. Ya, ujung lidahnya mengenai sedikit gigi. Qada. Ya. Qadama. Tadi kamu ucapkan sad, bibirnya enggak usah mengelembung. Qadama. Qadama. Qahwa. Naqaha. Waqaya. Waqo ya. Waqo ya. So. So. Sa. Sa. Kayak sa. Sa. Sa. So. So. Ya gitu. Tak perlu bibirnya nggak perlu maju. Sa. Sa. So. So. Nah gitu. Sa. So. Sa. So. Wa. Waqo ya. Apa dan kembali lagi. Hafada. Nah, gitu. Bafala. Abatasa. Tanya kurang di sini. Ta. Abatasa. Jahafo. Jadaroza. Sashafo. Karir. Kalamana. Wahana. Lagi. Sashafo. Sashafo. Tadi sasha so, sasha so, sasha sasha so, shalamana, wahaaya, wahaaya, wahaaya. Ya, kacamata. Apalah. Ada lagi? Akola. Sa juga. Sa. Sa. So. So. So. So. Antum alihkan dulu. Antum giringan. Juga. Sa. Sa. So. So. Ya. Akola. Akola. Sohaba. Somata. Sohada. Hamafa. Ha. Hamafa. Kurang. Osnya itu kurang di os. Pada sotnya ini masih kurang. Hamafa. Hamafa. Hamafa. Zakaya. Jafofa. Lagi. Jafofa. Sasa juga. Sasa. S. S. Sasa. Sasa. Sofo. Sofo. Ya. Jafofo. Sobada. Saforo. Sosa. Jafo. Zafo. Zafo. Zafo. Zafaro. Solaha. Sodama. Oh, how about... Ya, dilatih ya di slotnya, di terus dilatih. Lidah dengan barisan gigi geraham atas. Coba antum tempelkan gigi tepi lidah ya. Dengan gigi geraham atas. Oh, I'll draw that. lagi do do. Anda pakai lidah kanan atau kiri? Hah? Lidah kanan atau kiri? Hah? Mana? Mana? Kanan atau kiri? Yang membunyikan itu kanan atau kiri? Antum terasanya di mana? Kanan. Ya, betul. Khobba ya. Terus. Kanan atau kiri? Kanan, kiri, kiri, ya. Bo, ya. Dibaca ha, kho, bo, ba. Roka, bo. Bajara ta Yatasa'aluna. Coba. Yatasa'aluna. Gitu. Kita baca. To. Hatoma. Hatoma. Shatoa. Shatoa. Satoha. Satoha. Habato. Habato. Habato. Habato. Khotoya. Khotoya. Baraza. Baraza. Nashato. Nashato. Nashato. Nashato. Wasato. Wasato. Saja. Saja. Saja. Saja. Saja. Saja. Hasada. Hasada. Dobato. Dobato. Taza. Taza. Tahana. Tahana. Tahana. Tahana. Tara'a. Tara'a. Khatara. Khatara. Tamasa. Tamasa. Tabaja. Tabaja. Dayata. Dayata. Dayata. Dayata. Dalaha. Dalaha. Dalaha. Dalaha. Khalata. Khalata. Khalata. Khalata. Abatasa. Abatasa. Jahakha. Jahakha. Dazaraza. Dazaraza. Sasha. Sasha. Sasha sadda. Sasha sadda. Sasha sadda. Sasha sadda. Ta. Ta. Kalamana. Kalamana. Waha'aya. Waha'aya. Coba dari Buni. Dari Buni. Hatoma. Shato'a. Satoha. Habato. Ha. Ha. Ha. Ha. Habato. Habato. Khotoya. Toroza. Nashato. Wasato. Wasato. Wasato. Sa. Sa. Jangan ke samping. A. A. A. A. Sa. Sa. Begitu. Sa. Jangan ke sini. Sa. Lagi. Sa. Wasato. Wasato. Jangan wasa, jangan masuk ke sini. Wanya. Wasato. Wasato. Wasato. Wasato. Wasato. Wasato. A. A. To. To. Bibirnya enggak sama, Ju. Wasato. Wasato. Ya. Wasato. Saja. Lagi? Saja. Nafasnya dia ada. Sa. Sa. Wa saja. Saja. Sa. Sa. Sa. A. A. A. A. Sa. Sa. Gak usah. Ini gak usah gini. Gak usah ngelebar. A. A. Sa. Sa. Gak usah. Gitu. Gak usah gitu. Ini bibirnya gak usah gini. Gak usah ngelebar gitu. A. A. Kayak A, kayak A. A. A. Semuanya kayak A. A. A. Sa. Sa. A. A. Tempelin sekarang. Sa. Sa. Gak usah. Ya, ini gak usah naik-naik gitu. Semuanya antum buat seperti A. A sa ba ta bo sa sa sa sa iya sa iya hari saja saja saja hasoda lagi hasoda hasoda hasoda hasoda sobato taza lagi taza taza ta ta ta ta ta ta Anda begini kan? Langsung teruskan. Ta. Sa. Lagi ta. Sa. Ya, nanti, nanti start satu-satu ya. Ta za. Ta za. Terus. Tohana. Toroa. Kotoro. Toma. Tomasa. Tobaja. Doyako. Tolaha. Kolako abatasa ta abatasa abatasa abatasa jahako dazaroza sasha sozo kalamana kalamana kalamana terus waha aya waha aya waha waha aya waha aya satu lagi yang belum nanti antum kalau ada waktu nanti store kami membawa catatan, nanti antum catat apa yang hurufnya masih kurang ya, catat hurufnya masih kurang. Misalnya huruf ini walaupun itu sangat sederhana sekali, tapi daripada tidak sama sekali disimak. Paling tidak masing-masing hurufnya bisa disimakkan ya, daripada tidak sama sekali. Kita carikan jawabnya. Ini sudah rasa lelah. Iya. Kita lanjutkan. Coba satu lagi untuk Pak. Siapa yang belum? Antum? Antum belum? Iya. Sakoma, sakoa, sakoha. Bo, coba. Sakoha. Coba, antum bilang ta, coba. Ta. Bo. Bo. Ta, bo. Ta, to. Bo nya enggak usah maju. Ta, bo. Ta, bo. Enggak usah, gitu. To. Bo. To. Bo. To. Ta. Ta. Kayak ta, ta kan gak maju. To gak maju juga. To. Tapi to jadi to, jadi kayak ta. Kalau ta itu ada seperti itunya. Ta. Kalau to gak ada. Ta. To. Iya. Ta to ha. Ha ba to. Ha ba to. Ha ba to. To to. Karin. Boroza. Toza. Sa, coba sa. Toza. Antum bilang sa. Sa. S. S. S. S. A. A. A. A. Sa. Sa. Sa. Sa. Za. Za. Nah, gitu. Za. Nah, seperti itu. Toza. Kok gini? Tadi jawab benar. Za. Za. A-A dulu. A. A. Sa. Sa. Za. Za. A. Za. A. Za. Toroza. Toza. Toroza. Toza. Jangan roza, jangan ranya, jangan masuk ke za. Toro. Ya, gak usah gini-gini. Gak usah ke sini. Kayak tadi yang tadi sudah benar. Toza. Toroza. A kayak A. A. A. A segitu. A. A. Gak usah lebar-lebar. Toza. Toroza. Toza. Ya. Za. Nah, abas. Terus. Nasyato. Wasato. Wasato. Wasato. Terus? Saja. Apa? Saja. Saja. Saja. Hasoda. Dobato. Dobato. Dobato. Taza. Lagi? Taza. Taza. Taza. Terus? Kohada. Toro'a. Toro'a. Toro'a. Kotoro. Apa? Kotoro. Antum R-nya gak bisa? N, coba bilang N. N. N. N. N. Hmm. R. Belum udah bisa? Gak bisa. Oh, antum gini aja. Ganti ke oh, oh. Di tempatnya N. N. N. Oh. Oh. Oh. Oh. Wo. Wo. Wo. Ro-nya diganti wo. Makhrajnya sama di tempat N, di tempat N. Tapi antum tempelkan wo coba. Wo. Iya. Bawaza gitu. Antum coba di ini nih. Yang antum sampai mana tadi? To toroza. Iya. Tora. Bawaa. Toa. N. Na. L. L. L. Wo. Wo, wo. Antum ganti ro-nya dengan wo. Wo, wo. Di tempatnya N. N. N. N. L, L. Wo. Hmm. To, wo, a. To, lo, a. Hmm. Terus? To, to, lo. Ho, to, wo. Gitu kan? Itu nempel gak lidahnya? Nempel enggak? Wo-nya itu nempel enggak ketika? Tempelkan aja, tempel. Khoto wo wo. Kalau antum N bisa, itu lidahnya masih bisa nyentuh nyentuh bagian ini, bagian langit-langitnya. Eh, apa? Bagian gusinya. Wo. N. Wo. Enggak bergetar enggak apa-apa. Ya, koto wo. Koto wo. Ya terus. Komata. Hmm. Kobaja. Terus. Doyako. Hmm. Kolaha. Kolaha. Kolaha. Kolapo. Kolapo. Kolapo. Hmm. Kabatata. Zazavada Sashakodo Ko Kalamana Wahaaya Na. Na. Coba Na. Na. Na. N. N. N. Na. Na. Ya. Walaupun R gak bisa, tapi di huruf-huruf lain yang lain antum harus bisa, harus bagus. Ya. Nah, untuk huruf R-nya antum di makhrajnya non itu, wo, antum bisa wo. Iya. Untuk yang tidak bisa mengucapkan ro, ro, karena itu lidahnya tidak bisa bergetar, ya, atau disebut dengan cedal itu, maka pendekatannya di makhrajnya tetap di makhrajnya roh, ya. Karena nanti antum satu atau dua orang anak didik, ya, ya, ada yang seperti itu, ada yang cedal, maka pendekatannya biasanya orang-orang yang cedal dia akan mengarahkan pengucapan huruf rohnya ke tenggorokan, roh, roh, roh, ya, itu, ini tidak tepat, tetap di makhrajnya rohnya tadi. Walaupun hanya cedal Allah, ya Allah, karena cedal, nggak bisa bergetar itu lidahnya. Daripada di makhrajnya kho, khoti, kayak orang-orang di daerah sebagian di daerah barat, daerah Sumatera, ya tepatnya di Palembang, mereka mengucapkan R bukan pakai R, bukan pakai R ujung lidah, tapi pakai L, L besar, ya, besar. Ini biasanya anak-anak yang kedal di tempat saya itu mengarahkan rohnya di tenggorokan. Khoti, akbar, akbar, gitu. Tetap diarahkan di tempat apa? Tempat makhrajnya roh. L, L. Nanti seperti ini bunyinya. L, L, N, L, W, akbar. Ya. Karena memang nggak bisa untuk menggetarkan ujung lidah. Biasanya anak yang cedar itu condongnya di beberapa huruf-hurufnya yang lain kurang apa? Kurang mantap, tapi masih bisa diupayakan. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke huruf wo. Kita baca wo. Wo. Wo. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Kita baca wo. Wo. Wo. Ka wo ma. Ka wo ma. Ka wo ma. Ka wo ma. La ha wo. La ha wo. La ha wo. La ha wo. Zawana Zawana Hazara Hazara Shadha Shadha Shadha Shadha Tadha Tadha Zahara Zahara Adha Adha Zama Zama Adha Adha Zawa Zawa Jadha Jadha. Tidak ada upaya untuk mengalirkan nafas dan suara. Zawa mengalirkan suara, bukan mengalirkan nafas. Afwan. Jadha Jadha. Zakha Zakha. Zakha Zakha. Zadha Zadha. Zaza Zaza. Sadha Sadha. Sadha Sadha. Dadha Dadha. Dhatha Dhatha. Dhatha Dhatha. Fa Fa. Dhatha Dhatha. Badha Badha. Zaya Zaya. Dadha Dadha. T Tawo. Tawo. Sawo. Sawo. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Sashasadu. Sashasadu. Sashasadu. Sashasadu. Dazu. Dazu. Kalamana. Kalamana. Wahaya. Wahaya. Yang belum? Ya, ini dia. La hadha. La hadha. Zawana. Hadara. Hadara. Hadara. Shadha. Tadha. Zahara. ظهر ظهر ظهم أضى ظهى جضى ظخى ذضى ذضى ذضى. Antum di akhirnya seperti ada berhenti di hamzah lagi. ذضى ذضى ظ ظ ذضى ذضى. Agak kepanjangan dikit. Zawo. Pendek. Zawo. Zo. Zo. Zo. Zo. Pendek. Coba tirukan. A. A. A. A. O. O. O. O. O. O. Zo. Zo. A. A. Langsung satu ketukan. A. Zo. Zo. Zo. Zo. Ya gitu. Zo. Zo. Zo. Zo. Zo. Zo. Zo. Zo. Ba. Zo. Ba. Zo. Ba. Zo. Zo. Ya. Da. Zo. Da. Zo. Da. Zo. Sago, sago, abatata, jahako, ho, jahako, jahako, ho, ho, ya, lagi jahako, jahako, dadaroza, sasha, sago, sago, kalamana. Wahaya. Satu lagi. Ya. Yeah. Okay. Sudah tu. Tadi belum. Belum ya. Kalau mana? Kalau mana? Kalau mana? Lahadha dhawana hadara shadha shadha shadha. Dinaikkan lidahnya. Shadha shadha dhadha dhahara dhama adha adha adha dhawa Zaldo, Zoho, Zaldo, Zoza, Zoza, Zoza, Zoza, Zoza, Zozo, Zozo, Zosa. Lagi, Zozo, Zozo, Zosa. Bazo. Bazo. Bazo. Zoya. Kalamana wahaya. Kita lanjutkan masuk ke pelajaran yang ke-25. Kita baca makhrajnya adalah tengah tenggorokan. Kita baca a a a a a i au au au akasa akasa akasa akasa azara عذر عذر وعظ وعظ عبز عبز عبز عبز خشع خشع عطايا عطايا عطايا عطايا بعث بعث نعت نعت نعت نعت حماء حماء حماء حماء جعل جعل صنع صنع صنع صنع عهد عهد عهد عهد عوذ عوذ علنا علنا عدم عدم عرش عرش عبث عبث ذرع ذرع عفوا ذرع ذرع ذرع ذرع زعم زعم نبع نبع نبع نبع وعد وعد عبك عبك نعيا نعيا عبط عبط Sama jawab sama-sama. Akasa, ya. Akasa, adara, wa'adha, adhaza, khasha'a, ataya, ba'atha, na'atha, hama'a, ja'ala, sona'a, ahada, awada, alana, azama, Akasa Akasa Terus Sedikit digannya. Da. Da. Da. Ada. Ada. Nah, terus. Ulangi lagi. Ahada. Terus. Awaza. Alana. Lagi. Alana. Adama. Balik lagi danya. Adama. Adama. Adama. Arusha. Ada? Arusha. Sha. Sha. A. A. A. A. Sha. Sha. Gak usah bibirnya gak usah gini. Sha. Gak usah miring-miring bibirnya. Sha. Ya. Ya. Kayak ya. Ya. Ya. Buka A. A terus berapa? A. A. A. A. Sha. Sha. Bibirnya gak usah belok kanan. Kayak iya. Iya. Iya. Iya. Iya. A. A. Kayak iya, coba kayak iya. Iya. Iya. Shhh. Enggak usah, bibirnya enggak usah belok kanan. Enggak usah belok gini, kayak iya. Iya. Iya. Shhh. Shhh. Shhh. Nanti jadi. Ini beloknya ke sini. Belok kanan. Shhh. Shhh. Shhh. Shhh. Iya. Arusha. Nanti dilatih enggak usah. Enggak usah, enggak usah. Ya. Enggak usah belok kanan, biurnya. Abata zaru'a za'ama naba'a wa'adha abaka na'aya abaqo. Kare. Abaqo. Abaqo. Abaqo. To. To. Abaqo. Abaqo. Ya. Hari. Akasa. Ka. Belum belum. Aka. Ka. Ka. Ya. Akasa. Azara. Lagi. Aboza. Aboza. Z. Z. Ya. Z. Aboza. Z. Aboza. Kalau baca itu seimbang bacanya. Aboza. Terus. خاشعا يعني خاشعا خاشعا يعني خاشعا يعني كده خاشعا ترس علي ترس Thank you. na'ata, na'ata. زعم وعد تلنجكن kita baca wo wo wo, tak perlu memajukan bibir, wo wo do wo po do wo po do wo po do wo po shagola shagola wo wasa wo wasa غواث غواث غصنا غصنا وذيا وذيا وذيا وذيا غتلا غتلا خطبا خطبا جدعا جدعا جدعا جدعا وزوى وزوى مسك مسك ظهر ظهر حذاء حذاء غسل غسل غمز غمز لغب لغب غدر غدر غلم غلم وضب وضب وطيا وطيا صغيا صغيا أبتث أبتث جحخ جحخ دذرز دذرز سش سش سش صد سش صد طض طض عظ عظ كلامنا كلامنا وها آية وها آية يا ملوم lagi syawala syawala wawata wasona wazaya watala khotoba jaza'a wazawa masaka waharo haza'a watala wamaza lahoba wadaro Walama, Wokoba, Wokoya, Sogoya, Abatata, Jahaho, Dada Rosa, Sasha Koko, Kogo, Aro kalamana waha aya. Satu lagi. Ya. Syawala. Syawala. Gowasa. Gossona. Lagi. Gossona. Gossona. Gwanya jangan masuk. Gossona. Gossona. Terus. Gwazaya. Gwazala. Khotoba. Jada'a. Gwazawa. Gwazawa. غزاوة يعني مسكة غزين غزاوة غزاوة يعني غز غ ز سنة سنة دي غزاوة غزاوة غزاوة يعني ما غ غزاوة غزاوة ماشي مسكة يا غزين ترس لقي Masaka Masaka Zoharo Kaza'a Ghosala. Anda masuk-masuk ya. Masuk-masuk ke huruf-huruf. Ghosala. Ghosala. Lagi. Ghos. Ghos. Anda begitu, jangan begitu. Ghosala. Ghosala. Ghosala. Gabung. Ghosala. Coba anda putus. Anda tirukan. Wa sa la coba. Wa sa la. Wa sa la. Wa sa la. Lagi lagi. Wa sa la. Wa sa la. Ya gitu. Masuk. Wa sa la. Wa sa la. Coba. Wa sa la. Ya baca. Wa sa la. Ya. Dilatih ya. Masih masak sedikit. Terus. Ghamazah. Nah, itu masuk-masuk lagi. Ghamazah. Jadi gitu. Ghamazah. Coba. Ghamazah. Nah, gitu. Terus. La ghoba. Lagi. La ghoba. Sambung. La ghoba. Terus. Ghodaro. Lagi. Ghodaro. Ghulama. Ghoboba. Wotoya, sohoya, sohoya, abatasa, jahako, jahako, jahako, kho, jen kho, kho, kho, jahako, jahako, jen kho, jen mati di hamzah, jahako. Terus Dazaroza Dazaroza Dazaroza. Terus Sasha Soto Tozo Tozo Tozo Tozo Tozo Tozo Tozo Tozo Zo Tozo Zo Tozo Tozo. Terus Awo, kan awo, awo, terus, kalamana, terus, wahaya, kita baca fa. Fa. Fa. Fa. Fa. Hafadha. Hafadha. Hafadha. Hafadha. Fashala. Fashala. Faja'a. فجأة خفت خفت ضف و ضف و صدف صدف نفيا نفيا ذرف ذرف فزع فزع غطف غطف كسف كسف هثم هثم فكر فكر نفث نفث هفوى هفوى سفل سفل أبتث أبتث أبتث أبتث جحخ جحخ دذرز دذرز سشصد سشصد طضع غف طض طض طض عغف عغف كلامنا كلامنا وهايا وهايا وهايا وهايا كان وهايا تبي وهايا وهايا kita selesaikan untuk sesi kedua ini sampai kok kita baca faqa faqa faqa faqa جلق جلق جلق جلق مقت مقت خرق خرق غدق غدق قصف قصف قيض قيض قطع قطع قطع قطع أبق أبق ثقل ثقل نكح نكح قزع قزع شقل شقل ظفر ظفر قسوى قسوى قهر قهر قذف قذف لقط لقط صدق صدق طبق طبق قرف قرف قرف يقظ يقظ قمع قمع حقد حقد سقط سقط أبتث أبتث جحخ جحخ دذرز دذرز سشصد سشصد طض طض عغفق عغفق كلامنا كلامنا وهايا وهايا وهايا وهايا ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan huruf yang berharokat fathah dari alif kirim sampai dengan ya bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaallah akan lanjutkan pada sesi berikutnya yaitu ba'dan asr bismillahirrahmanirrahim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.